salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ikhwani fi din, azanallahu iyyakum, kita kembali di kajian kita, yaitu 40 inti materi tauhid. Kita sudah membacakan sebab pertama dari sebab-sebab terjatuhnya seseorang ke dalam kekafiran atau ke dalam kesyirikan, yaitu yang pertama adalah al-jahlu bihaqiqati syirki wa awaqibihi, yaitu karena ketidaktahuan terhadap kesyirikan dan dampaknya. Yang kedua yang akan kita kaji yaitu di halaman 114. Di halaman 114 yaitu qillatul khauf minasyirk, itu sedikitnya rasa takut dari kesyirikan. Ini juga menjadi sebab dari terjatuhnya orang-orang ke dalam kesyirikan. Yang pertama tadi karena ketidaktahuan, ya. Yang kedua karena sedikitnya rasa takut terhadap kesyirikan. Kalau karena ketidaktahuan, ini yang sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, ya, ia dapat menyebabkan kekufuran kecuali ketidaktahuan tersebut dikarenakan dua hal, yaitu karena dia baru masuk Islam. Yang kedua, kalau dia tinggal di pedalaman yang jauh dari akses informasi Islam, tidak ada dai tauhid yang menyerukan tauhid kepadanya, sehingga dia berislam dengan tercampur dengan kesyirikan. Baik, berikut yang kedua, qillatul khauf minasyirki, yaitu takutnya, sedikitnya rasa takut dari kesyirikan ini. Ya, penulis berkata, qala Allahu ta'ala an Ibrahim al-Khalil alaihissalam. Allah Ta'ala berfirman, bagaimana mengisahkan kisah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, wa jnubani wa baniya na'budul aslam. Perhatikan Nabi Ibrahim berdoa, padahal kedudukan Nabi Ibrahim itu sangat tinggi di sisi Allah, namun Nabi Ibrahim berdoa, dan jauhkanlah diriku dan anak-anak keturunanku dari menyembah berhala. Ya, barakallahu fikum. Nabi Ibrahim dengan julukan beliau sebagai Abul Anbiya, sebagai simbol tauhid, ternyata beliau takut terhadap kesyirikan. Beliau berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari sikap menyembah berhala, ya, dijauhkan dari beribadah kepada selain Allah. Qala Ibrahim At-Tamimi, man ya'manu al-bala ba'da Ibrahim. Kata Ibrahim At-Tamimi, beliau mengomentari doa Nabi Ibrahim ini, kalau begitu siapa yang merasa aman dari bala, dari musibah kesyirikan setelah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim yang demikian kuat tegar akidahnya, ternyata beliau takut dari kesyirikan. Ya, barakallahu fikum. Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di Kashfus Syubhat menyatakan, orang yang merasa aman dari perkara kesyirikan, orang yang merasa sudah pintar dalam masalah tauhid, sehingga tidak perlu membahas lagi masalah kesyirikan agar kita takut terhadap kesyirikan ini, itu hakikatnya adalah orang yang bodoh. Ya, karena sejatinya kita dituntut untuk tetap takut terjatuh ke dalam kesyirikan ini. Fa idza kana al-khalilu imaman khunafa alladhi ja'ala Allahu ummatan wahdahu wa batalahu bi kalimatin fa atammahanna. Ya, apabila Nabi Ibrahim alaihissalam yang beliau adalah imamnya orang-orang yang hanif. Yang hanif di sini bukan maknanya orang-orang yang lurus, tetapi maknanya adalah hanif ialah orang-orang yang bertauhid, yang menghadapkan dirinya dalam ibadah hanya kepada Allah, yang berpaling kepada selain Allah dari memberikan peribadatan. Ibrahim alaihissalam telah dijadikan oleh Allah sebagai imam, panutan yang Allah telah tetapkan di Al-Quran. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Sungguh telah kami jadikan untuk kalian suri tauladan yang baik pada sosok Nabi Ibrahim. Beliau adalah qudwah, beliau adalah imam, ummah, pemimpin. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala mengujinya dengan beberapa kalimat, yaitu perintah dan larangan. Ya, kemudian Allah menyempurnakannya, menunaikan dari ya kalimat tersebut, wa Ibrahim alladhi waffa. Ya, dan lembaran-lembaran yang selalu dan lembaran-lembaran Ibrahim yang selalu menyempurnakan janjinya, dia menunaikan janjinya. Wa umira bidabhi waladihi famtathala amra rabbih. Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih anaknya yang ditunggu-tunggu setelah sekian tahun menunggu kelahiran anak, setelah Allah karunikan anak, Allah perintahkan pada Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Ya, kemudian Nabi Ibrahim pun melaksanakan. Nabi Ibrahim pun melaksanakan perintah Allah tersebut. Ini adalah ujian. Wa kassara al-asnam washtadda nakiruhu ala ahli syirk. Dan Nabi Ibrahim pun menghancurkan berhala-berhala dan sangat dahsyat pengingkaran beliau terhadap orang-orang musyrik. Ya, Nabi Ibrahim menyatakan inna wara'u minkum mimma ta'buduna min dunillah. Nabi Ibrahim berkata kepada kaumnya, kami berlepas diri dari kalian wahai musyrik dan apa-apa yang kalian sembah selain Allah. Kafarna bikum, kami kafirkan kalian. Qad bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abada hatta tu'minu billahi wahda. Dan telah nampak permusuhan, ya, kebencian yang selama-lamanya itu akan tetap ada antara kami kaum mukminin dan kalian kaum musyrikin hingga kalian beriman hanya kepada Allah Ta'ala semata. Ini yang Allah ceritakan di Al-Quran tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, wastadda nakiruhu ala ahli syirk wa ma dzalika yakhafu an yaqa fi syirk. Namun walaupun demikian Nabi Ibrahim sangat keras pengingkaran beliau terhadap kesyirikan. Beliau ternyata sangat mengkhawatirkan diri beliau terjerumus ke dalam kesyirikan. Alladhi huwa ibadatul asnam. Yaitu memberikan ibadah kepada berhala. Memberikan ibadah kepada patung. Memberikan ibadah kepada selain Allah. Ya. La'alimahu annahu la yasrifuhu anhu illallah. Bihidayatihi wa taufikihi. La bihawlihi huwa wa kuwatihi. Ya. Barakallahu fikum. Ya, hal ini karena beliau mengetahui. Ya, ini kalau di buku ditulisnya la alimahu. Ya, sebaiknya ini bukan la alimahu, tapi li ilmihi. Kalau di buku diharokatin ini li la alimahu, tapi sebaiknya li ilmihi bukan lain. Li ilmihi, karena beliau mengetahui annahu la yasrifu anhu illallah. Bahwa tidak ada yang dapat memalingkan Ibrahim dari kesyirikan kecuali ya ialah Allah semata dengan hidayah dari Allah, taufik dari Allah. La bihauli, bukan karena daya dan kekuatan Nabi Ibrahim itu sendiri. Dan Nabi SAW pun juga menyatakan inna akhwaf ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya yang aku paling khawatirkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Qalu ya Rasulullah wa masyirkul asghar? Qala arya. Ketika para sahabat bertanya, apa itu syirik kecil wahai Rasulullah? Maka Rasulullah SAW menjawab adalah arya, yaitu riya. Ya barakallahu fikum. Riya, amalan yang ingin dilihat. Namun ada juga amalan-amalan yang mesti diperlihatkan kepada orang-orang. Dan kita tidak boleh merasa khawatir riya. Misal sholat berjamaah, ya, sholat Jumat, sholat Id. Ini jangan pernah khawatir. Ini riya, meninggalkan amalan tersebut karena takut riya itu adalah kebodohan. Ya, dan itulah riya sendiri. Ya, barakallahu fikum. Seorang yang pakai jenggot, pakai jubah, pakai cadar, pakai jilbab, itu bukan riya. Itu adalah tuntutan yang mesti diamalkan. Ya. Barakallahu fikum. Kemudian, ya. Wa idza kana yakhafu ala ashabihi alladziina wahadahu Allah bil ibadah wa raghibu ilayhi wa ila ma amaru bihi min ta'atihi. Fahajaru wajahadu wa man kafara bih wa arrafu ada wa ma da'u ma da'ahum ilayhi nabiyuhum wa ma anzalallahu fi kitabihi min al-ikhlas wal bara'ati min asy-syirki fa kayfa la yakhafu man la nisbata lahu ilayhim fi ilmin wala fi amal wala amrin mimma huwa akbaru min dhalik. Ya, kemudian kata beliau ya rahim hafizahullah ta'ala mengenai syirik kecil ini. Ya, jika syirik kecil saja, ini kalau syirik kecil sangat ditakutkan, sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW, ya, menimpa sahabat, menimpa umat beliau. Padahal para sahabat adalah orang-orang yang telah bertauhid kepada Allah. Ya, mereka hanya memberikan ibadah hanya kepada Allah. Mereka bersungguh-sungguh dalam upaya mendekatkan diri kepada Allah, menjalankan ketaatan, apa yang Allah perintahkan. Ya, lalu para sahabat berhijrah dari ya, Mekah ke Madinah, meninggalkan keluarga, hartanya, ya, berjihad, memerangi orang-orang kafir, ya, orang-orang yang musyrik. Para sahabat juga mengetahui apa yang didakwahkan oleh Nabi, ya, dan ajaran yang Allah turunkan berupa Al-Quran, dan para sahabat pun juga tahu mengenai keikhlasan. Ini adalah perintah dari Allah dan mereka pun telah berupaya ikhlas. Ya, maka para sahabat saja yang demikian keadaannya dikhawatirkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, terjerumus ke dalam syirik asgar. Ya, maka bagaimana dengan orang yang tidak memiliki keterkaitan, tidak memiliki keterkaitan ilmu dan amal dengan para sahabat, jauh imannya, jauh amalnya dari para sahabat, kemudian tidak takut terhadap dosa yang lebih besar daripada riya, yaitu kesyirikan. Allah musta'an. Nah, ini termasuk tipuan setan di zaman sekarang, yaitu seseorang dianggap sudah pintar dalam masalah tauhid, sehingga dia tidak perlu lagi belajar, membaca, bertanya, memurojaah tentang buku-buku atau kajian-kajian tentang tauhid. Nah, ini termasuk tipu daya setan di zaman ini. Kemudian waqad akhbara an ummatihi biwuqu'i syirkil akbari fihim biqoulihi fi haditsil Tsauban al-ati dzikruh la taqumu as-sa'ah hatta talhaqa qabailu an ummati bil musyrikin, ya, bil musyrikin wa hatta ta'buda qabailu min ummati al-awsan. Ya, kata ya beliau hafizahullah ta'ala, ya, barakallahu fikum, dan sungguh beliau sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada umat, ya, beliau sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada umat tentang bahwa ada umat beliau, sebagian umat beliau yang akan terjerumus, ya, ada sejumlah qabail, ya, ada sejumlah umat beliau yang terjerumus ke dalam syirik akbar, sebagaimana dalam hadis Tsauban yang sebagai berikut disebutkan penyebutannya. Kata Nabi, la taqumu as-sa'atu hatta talhaqa qabailu. Ini di buku Qabailun. Ini keliru, ya. Qabail. Ini, ya, sighah muntahal jumu' mafa'il. Maka dia mamnu' min as-sarf. Tidak boleh ditanwin. Di buku dikasih tanwin. Ini keliru secara grammar. Ya. Tidak akan tegak hari kiamat hatta talhaqa qabailu min ummati bil musyrikin. Hingga sebagian dari umatku menjadi musyrik. Ya, dan nyata sekarang umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mereka menjadi musyrik dengan beribadah kepada selain Allah, memberikan persembahan sesaji, sembelihan hewan-hewan kepada selain Allah dalam larung saji, sedekah laut dan yang lainnya, tumbal, ya, berdoa, meminta, beristighosah, ya, memohon kepada wali-wali sunan-sunan, naudzubillah, hatta ta'budu qabailu min ummati al-awsan, hingga nanti sekelompok kabilah, ya, dari umatku, sekelompok suku dari umatku menyembah berhala. Dan ini nyata. Waqad jara ma akhbara bihi wa ammat bihi balwa. Ya, fi aktsaril aqtar hatta takhuduhu dinan ma'a dhuhuril ayatil muhkamat wal ahadits as-sahihah fi an-nahyi anhu wa takhwifi minhu. Ya, apa yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut ternyata telah terjadi. Jara, ya, telah terjadi. Jadi ini sudah muncul di sebagian besar penjuru negeri. Bahkan mereka menjadikannya sebagai inilah agama. Kata mereka, ketika mereka berbuat syirik dengan memberikan ibadah kepada selain Allah, ya, ketika mereka berdoa kepada wali sunan, mereka menyatakan inilah tawassul. Ya, inilah tawassul. Sebagaimana musyrikin Quraisy juga demikian. Ketika mereka menyembah Allah, mereka juga menyembah patung-patung berhala. Mereka menyembah orang-orang soleh, mereka menyatakan inilah i'tiqad. Kata mereka, ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi sulfa. Kita tidaklah beribadah kepada berhala-berhala ini, melainkan agar berhala-berhala ini mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Na'udzubillah. Ya. Kemudian, ya, padahal sudah begitu jelas ayat-ayat yang muhkam. Ayat-ayat yang terang benderang. Ya. Terang benderang di Al-Fatihah. Sampai An-Nas, ya, Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau, ya Allah, kami beribadah, hanya kepada Engkau kami, ya, memohon pertolongan. Kemudian di An-Nas, qul a'udzu birabbin nas, katakanlah aku hanya berlindung kepada Rabb manusia, enggak boleh berlindung kepada selain Allah. Ya, sudah terang benderang ayat dan hadis-hadis sahih yang melarang dari perbuatan kesyirikan ini, ya, serta memberikan rasa takut bagi pelakunya. Semisal firman Allah Subhanahu wa taala, innahu may yushrik billahi faqad harramallahu alaihi aljannah wa ma'wahu an-nar. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat syirik pada Allah, maka Allah haramkan surga baginya dan tempatnya ialah di neraka. Ya, fajtanibur rijis minal awsan, kata Nabi SAW. Maka jauhilah ya berhala-berhala kalian itu yang najis, ya, yang najis itu. Ya, kemudian kata Nabi SAW, wajtanibu qaulaz zur, jauhilah perkataan-perkataan dusta. Hunafa'a lillahi ghairu musyrikin. Ya, ya, yaitu dengan apa namanya hunafa, ya, hunafa ilillahi ghairul musyrikin. Kemudian di Al-Quran ini, afwan, itu bukan hadis ya, yaitu Al-Quran, fajtanibur rijza minal awsani wajtanibu qawla zur hunafa ilillahi ghairul musyrikin, maka jauhilah berhala-berhala yang najis itu dan perkataan-perkataan dusta dengan ikhlas pada Allah, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ya. Nah, yang ketiga sebab dari terjerumus ke dalam kesyirikan adalah hubbul ladzatil hamdi wassana'i wal madah, yaitu suka ya akan kelezatan indahnya ya pujian, sanjungan ya, pujian-pujian manusia. Faminan nas may yaf'alu ta'ata liyanala sana'an nas wa hamidahu kaman yuqatilu liyuqatila annahu faman yuqatilu liyuqala annahu shuja'un aw al-aqilu yatama'u fi madhi Allahi famadhum Allahi ya famadhum Allahi kulluhu zainun. Yang berikutnya di antara yang menyebabkan manusia melakukan kesyirikan, sebab-sebab yang menjadikan manusia melakukan kesyirikan adalah karena di antara manusia ada yang melakukan ketaatan ya untuk melakukan untuk mendapatkan pujian, sanjungan dari orang lain. Misal ada orang yang berjihad, berperang dengan tujuan agar disebut sebagai syuja', pemberani. Ya, kemudian ya adapun orang yang berakal, maka dia tentu lebih menginginkan ya sanjungan dari Allah, pujian dari Allah, karena setiap yang dipuji oleh Allah pasti adalah kebaikan. Nah, ini kalau berjihad ingin disebut sebagai pemberani dan seterusnya dari harapan pujian sanjungan manusia, maka inilah syirik asghar. Yang keempat, yang berikutnya yang menyebabkan seorang terjatuh ke dalam kesyirikan adalah al-firaru minadzam, lari menghindari celaan. Wa minan nas may yaf'alu ta'ata liyafirra min dhammihim kaman yuqatilu hatta la yuqala annahu jaban. Di antara manusia ada yang melakukan ketaatan kepada Allah ya karena menghindari takut terjatuh ke dalam celaan manusia. Ya, semisal ada orang yang berjihad, berperang agar tidak disebut sebagai pengecut. Wa kana al-wajibu 'alaihi an yafirra min dhammillah. Fa dhammullahi kulluhu shay'in, shay'un, shay'in. Ya, maka yang harus dilakukan seseorang adalah yang wajib bagi dia adalah menghindari celaan Allah. Karena setiap celaan Allah itu pasti buruk. Nah, ini sebab yang keempat. Berikutnya sebab yang kelima, at-tam'u fi ma fi aidin nas. Ya, sebab yang kelima seseorang terjatuh ke dalam kesyirikan, yaitu ada ketamakan ya dengan apa yang ada di tangan manusia. Dia tamak padahal dia sudah Allah berikan rezeki, namun dia masih tamak ingin dengan apa yang ada di tangan manusia. Wa yashadu li hadza ma jaa fi hadisi Abi Musa al-Asy'ari. Ya. Ya, yang menguatkan hal ini ialah keterangan yang terdapat dalam hadis Abu Musa al-Asy'ari. Dia menyatakan ya, qala jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa qala ar-rajul yuqatilu syaja'atan. Ya, maka dikatakan bahwasanya ya, seseorang berperang karena ingin memperlihatkan keberaniannya. Ya, orang tersebut berkata demikian. Wa yuqatilu hamiyatan wa yuqatilu riya'an fa yudzalika fi sabilillah. Ada orang juga yang berperang karena hamiyah, dorongan fanatisme jahiliyah. Ada orang yang berperang juga karena ingin dilihat orang. Ya, maka manakah yang disebut sebagai jihad fisabilillah? Maka Nabi SAW menjawab, man qatala litakuna kalimatullahi al-ulia fahuwa fisabilillah. Barang siapa yang berperang di jalan Allah agar kalimat Allah menjadi tinggi, maka dialah yang berperang fisabilillah. Nah, ini ya barakallahu fikum. Kemudian wa hatta ta'buda qabailu min ummati. Kemudian berikutnya yang keenam, Al-ghulu fi salihin. Nah, ini yang sering kali terjadi juga selain kejahilan, yaitu ghulu terhadap orang-orang saleh. Berlebih-lebihan dalam menyanjung orang-orang saleh, ini adalah sebab diantara ya seseorang terjatuh ke dalam kesyirikan. Wa fi sahihan min Adam bin Abbas fi qaulillahi ta'ala, dalam sahih Bukhari dari Ibnu Abbas, ya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ketika Ibnu Abbas mentafsirkan firman Allah taala, wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna waddan wa la suwan wa la yaguts wa ya'uq wa nasra. Ya, dan mereka berkata, kaumnya Nabi Nuh, janganlah kalian sesekali meninggalkan ya peribadatan kepada tuhan-tuhan kalian. Ya, peribadatan kepada Tuhan kalian yaitu kepada Allah, dan jangan pula kalian sesekali meninggalkan ya peribadatan kalian kepada orang-orang saleh yang namanya Wad, Suwa, Yaguz, Ya'uq, Nasr. Ya. Jadi kaumnya Nabi Nuh alaihissalam mewasiatkan satu sama lain agar tidak perlu menghiraukan dakwah Nabi Nuh yang mengajak mereka untuk beribadah hanya kepada Allah semata dan meninggalkan peribadatan kepada 5 orang soleh ini, ya, yang wafat secara bersamaan di tahun yang sama, dan mereka kemudian membuat monumen di makamnya, menggambarnya, membuat patung, dan akhirnya diibadahi. Diibadahi ini dalam rangka memuji patung tersebut karena mereka melampaui batas dalam menyanjung-menyanjung patung tersebut. Dan inilah yang terjadi dari masa ke masa. Kesyirikan terjadi karena gulu berlebih-lebihan dalam memuji. Ya, sehingga disangka bahwasanya yang dia puji, yang dia sanjung mendapatkan hak uluhiyah, hak ibadah. Ini terjadi pada kaum Nasrani. Mereka berlebih-lebihan dalam menyanjung Isa bin Maryam. Ya, sehingga mereka sangka bahwasanya Isa bin Maryam juga memiliki kedudukan, juga memiliki manzilah, manzilah ilahiyah. Itu sehingga ya bisa disembah. Ya, dan akhirnya mereka menyembahnya hingga saat ini. Bahkan mereka berlebih-lebihan menyatakan bahwasanya Isa bin Maryam adalah anak Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ya, kemudian beliau berkata, "Hadhil asma'ur rijal, asma'ur rijalin salihin." 5 orang ini yaitu Wad, Yesua, Yagus, Ya'uq, Nasr adalah nama-nama orang saleh. Min qaumi Nuhin, dari kalangan kaum Nabi Nuh. Falamma halaku auha syaitan ila qaumihim. Ketika mereka mati, ya wafat secara bersamaan, setan ya auha mewahyukan, maksudnya membisiki mereka. Ya, membisiki kepada kaumnya Nabi Nuh tadi, ya, kepada kaumnya Nabi Nuh. Ya, anin sibu ila majalisihim allati kanu yajisuna ansaban wasammuha biasmaihim. Setan membisikkan kepada mereka agar membuat patung-patung di tempat majelis berkumpulnya 5 orang soleh tadi, dan mereka menamakan ya, patung itu dengan nama-nama orang soleh. Ini patungnya Wad, ini patungnya Yaguz, ini patungnya Ya'uq, ya, ini patungnya Nasr, ini patungnya Suwa, ya, na'udzubillah. Kemudian kata beliau, ya, fa'alu, dan mereka pun melakukannya. Falam tu'bat, waktu itu belum diibadahi, ya, masih dibuat patung saja, dibuat monumen, ini namanya, belum dibuat, belum diibadahi. Hatta idza halaka ulaika, ya, sampai generasi yang ini mati, ya, generasi ini mati semua, hadir generasi berikutnya, tanassakha al-ilmu qabidat. Kemudian ketika ilmu sudah tidak ada, ya, generasi berikutnya adalah generasi orang-orang yang bodoh, akhirnya 5 patung ini diibadahi, ya, sebagaimana mereka beribadah kepada Allah. Qala ghairu wahidin min as-salaf, kebanyakan para ulama salaf menyatakan, lamma matu akifu ala kuburihim, ketika 5 orang saleh ini wafat, maka mereka beriktikaf di kuburan 5 orang saleh ini. Ya, summa sawwaru tamatsilahum, kemudian mereka pun menggambar, ya, mereka pun kemudian menggambar, membuat patung-patung tadi, dibuat berhalanya, digambar, ya, summa tala alaihim al-amadu fa abaduhum, kemudian berlalulah waktu yang lama, ya, sehingga generasi pertama sudah tidak ada, hadirlah generasi berikutnya yang bodoh-bodoh, akhirnya patung-patung ini pun akhirnya diibadahi. Na'udzubillah. Wa an Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tatruni kama atratun Nasara ibnu Maryam fa inna ma ana abduh wa qulu Abdullah wa rasuluh. Kemudian ya Ibnu Umar menyatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan kalian memuji-mujiku secara berlebihan sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani secara berlebihan dalam memuji Isa bin Maryam. Ya, aku ini hanyalah hamba Allah dan Rasulnya. Maka panggillah aku hamba Allah dan Rasulnya. Ya, Nabi SAW bersabda, Iyakum wal-gulu indama ahlaka man kana qablakum al-gulu fid-din. Ya, kata Nabi SAW, hati-hati kalian dari sifat gulu, berlebih-lebihan, ya, dalam menyanjung. Karena yang membinasakan orang-orang sebelum kalian, Ahlul Kitab, adalah gulu dalam agama. Ya, gulu ini enggak boleh. Ya, Ahlul Kitab, lata gulu fid-dinikum. Ya, wahai Ahlul Kitab, janganlah kalian gulu terhadap agama kalian. Karena Ahlul Kitablah yang mencontohkan Yahudi menjadikan Uzair ya sebagai anak Allah. Ya, Nasrani menjadikan Isa bin Maryam sebagai anak Allah. Ya, musyrikin menjadikan malaikat sebagai putri-putri Allah. Musyrikin gulu terhadap orang-orang soleh mereka. Sehingga mereka pun beribadah kepada Allah melalui perantara orang-orang soleh tersebut. Maka ini adalah gulu. Dan gulu adalah penyebab kebinasaan. Ya, maka yang wajib adalah yang proporsional, seimbang. Kita tidak berlebih-lebihan, kita menyatakan Nabi Rasul itu adalah ya, utusan Allah, namun kita nyatakan mereka adalah hamba Allah. Sebagaimana Rasulullah SAW menyatakan, Ana abduhu wa rasuluh. Aku hanyalah hamba Allah. Hamba Allah, kita nyatakan bahwasanya Rasul hanya hamba. Ya, namun kita memberikan hak beliau dengan sabda beliau, wa rasuluh, dan aku adalah Rasul Allah. Bahwasanya beliau adalah Rasul yang mesti kita taati. Kita benarkan sabda beliau. Kita jauhi segala yang beliau larang dan beliau cegah. Kita beribadah kepada Allah sesuai dengan syariat beliau. Dan nanti berikutnya kita lanjutkan di faedah as-sadisah wal isrun. Ya, di faedah ke-26. Yaitu ya, kesamaan dengan orang-orang musyrik secara zahir menyebabkan kesamaan secara batin. Muwafaqatul musyrikin fi zahir tad'u li muwafaqatihim fil batin. Ini di halaman 129 berikutnya pada pertemuan besok insyaallah tabaraka taala. Sepertinya buku ini sudah mendekati akhir-akhir ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan dalam mempelajari buku ini dan kita dimudahkan untuk mengamalkannya. Ya, kita akhiri kajian kita bagi teman-teman yang mau bertanya, tafadhalu. Silakan.